Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Jurumiyah yang di video ini mungkin tidak membaca Jurumiyahnya sama sekali karena kebetulan ini sampai di pembahasan Isim Gharumun Syarif ya. Jadi untuk yang baru bergabung, ini adalah kitab Al-Asmawi, Hasyiah Al-Asmawi, hasyiah dari kitab Jurumiyah ya. Jadi Jurumiyahnya saya baca Arabnya dan saya terjemah, kemudian untuk penjelasannya saya jelaskan di hasiahnya, yaitu kitab Al-Asmawi. Di video sebelumnya kita sudah membahas kata Ahmadu, yang ini adalah termasuk kategori isim gharumun syarif. Karena pengertian dari isim gharumun syarif di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa isim gharumun syarif adalah setiap isim yang menyerupai kalimat fi'il dari sisi memiliki dua ilat ya, dua alasan yang sifatnya cabang. Dan kata Ahmad ini, nama orang yang berupa Ahmad ini termasuk kategori itu karena memiliki dua ilat, yaitu yang pertama kembali ke lafad, yang kedua kembali ke makna. Ilat yang kembali ke lafad adalah wazan fi'il, kemudian ilat yang kembali ke makna adalah alamiah atau nama. Penjelasannya adalah fi'il itu memiliki dua ilat, yang ilat itu berupa cabang. Jadi cabang itu maksudnya ya cabang dari hal lain, cabang dari hal lain. Ini saya hapus dulu ya. Cabang dari hal lain. Salah satu dari kedua ilat itu kembali ke lafaz dan yang lain kembali ke makna. Ini kalimat fi'il ya. Ini kalimat fi'il. Ilat yang kembali ke lafaz adalah fi'il itu tercetak dari kalimat lain ya. Kalimat yang dimaksud adalah masdar. Contoh seperti dzoroba, ini fi'il madhi. Aduh, harokat saya jelek sekali ya. Dzoroba itu dicetak dari dzorbi. Jadi ini mengikuti pendapat bahwa fi'il itu diambil dari masdar. Fi'il itu diambil dari masdar. Jadi karena fi'il ini diambil dari masdar, maka ini dianggap cabang dari masdar. Jadi fi'il adalah cabang dari masdar. Lafadz yang dicetak itu adalah cabang dari lafadz yang dicetak darinya. Mustaq minhu ini maksudnya masdar ya. Ini maksudnya masdar. Kalau mustaq ini maksudnya fi'il. Jadi tadi kan fi'il itu kan dicetak dari masdar. Kemudian ada istilah mustaq dan mustaq minhu. Jadi mustaq itu adalah fi'il. Kadang-kadang saya tulis bahasa Indonesia, kadang saya tulis bahasa Arab ya, tergantung hati saya maunya apa. Jadi fi'il adalah cabang dari masdar karena mustaq adalah cabang dari mustaq minhu. Ini adalah ilat yang kembali ke lafadz. Kemudian ilat fi'il yang kembali ke makna atau arti adalah fi'il membutuhkan fa'il. Jadi fi'il itu dia membutuhkan, sedangkan fa'il itu dibutuhkan. Fi'il ini membutuhkan dan fa'il itu dibutuhkan. Sesuatu yang butuh dengan hal lain itu kan berarti cabang dari yang dibutuhkan. Fi'il itu membutuhkan fa'il. Jadi fa'il itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh fi'il, sehingga fi'il itu dianggap cabang dari kalimat lain karena butuh kepada kalimat fa'il, butuh kepada fa'il yang fa'il ini adalah kalimat isim. Jadi dikarenakan fi'il memiliki dua ilat, maka bila ada isim yang di dalamnya terdapat dua ilat ini maksudnya yang kembali ke lafadz dan kembali ke makna ya, maka fi'il itu serupa dengan, maka isim itu serupa dengan fi'il. Saya ulangi ya, jika ada kalimat fi'il yang memiliki dua ilat ini, dua ilat ini maksudnya ilat yang kembali ke lafadz dan ilat yang kembali ke makna, ini kesini ya, ilat yang kembali ke lafadz dan ilat yang kembali ke makna. Kalau kalimat isim memiliki dua ilat ini, maka kalimat itu serupa dengan kalimat fi'il, sehingga hal itu menyebabkan isim tidak bisa ditanwin. Sorof ini tanwin. Sorof ini tanwin ya. Jadi kadang diartikan dua, tanwin dan jer. Ini di pojok sini ada tulisan channel saya ya. Saya sampai lupa saya. Sorof ini berupa tak adalah ya, sorof ini adalah tanwin dan jer dengan kasroh, dengan fathah. Mana aslinya cuma tanwin saja, sorof ini mana aslinya cuma tanwin saja, tapi biasanya diartikan dua, selain tidak ditanwin juga tidak dijerkan dengan kasroh, artinya dijerkan dengan fathah. Jadi tanwin itu kan spesialis kalimat isim ya. Tanwin itu spesialis kalimat isim. Di bab awal dijelaskan bahwa wal ismu yu'rafu bi khafdi wa tanwini ya. Tanwin ini tanda kalimat isim. Jadi kalimat isim yang tidak ditanwin itu adalah kalimat yang tidak terlalu isim. Ya karena serupa dengan fi'il ini. Ada kalimat isim kok serupa dengan fi'il, berarti dia derajatnya turun dari isim ke fi'il. Oleh karena itu tanwinnya tidak bisa diberi tanwin dia. Kemudian ini sekarang membahas tentang ilat ya, membahas tentang ilat atau alasan kalimat isim menjadi isim ghairu munsharif. Sesuatu yang mencegah tanwin itu ada 9 ya. Sesuatu yang mencegah tanwin itu ada 9. Yang kesembilannya itu dikumpulkan di ucapan sebagian ulama yang berbunyi ini. Ini satu nadzam ini mengumpulkan ilat isim ghairu munsharif yang berjumlah 9. Jadi kalau hafal ini berarti ya sudah hafal ilat isim ghairu munsharif. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin rokib wazid ujmatan falwas hukot kamulab. Jadi kalau terjemah aslinya, ijma' bersatulah, zin adilan, zin ini timbanglah, maksudnya kalau mau melakukan apa-apa itu pertimbangkan dengan baik, adilan dengan adillah, perintah berbuat adil, anis bima'rifah. Anis itu apa ya, senang, maksudnya banggalah dengan pengetahuan. Rokib susunlah, membuat planning yang jelas. Wazid ujmatan, latihlah cara bicaramu. Jadi ujmah ini mana aslinya adalah apa ya, sesuatu yang menjadikan seseorang sulit bicara itu ya. Jadi melatih public speaking. Falwas bukot kamu lah. Kalau kamu melakukan semua ini maka sifatmu sempurna. Itu mana aslinya. Cuman di dalam nadzom ini adalah isyarat untuk 8 ilat. Jadi ijma ini adalah sigot muntahal jumu', wah, tidak kelihatan. Sigot muntahal jumu'. Kemudian zin, ini terlalu besar ya, tulisannya terlalu besar ini. Zin ini adalah wazan fi'il. Kemudian adil, adilan ini adalah adil. Adil ini kalimat yang dipindah dari kalimat lain. Kemudian anis ini adalah mu'anas. Lalu ma'rifah, ini maksudnya adalah nama. Ini sudah berapa ini? Ini sifat mental jumu ini. Cara menghapusnya sih Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah 5 ya. Kemudian Rokib. Rokib ini adalah Tar, ini tambah kecil malah, Tarkib Majzi. Majzi dan Zid. Zid ini tambahan alif dan nun. Kemudian ujumatan ini non Arab, dan falwasfu kata mula. Falwasfu ini adalah sifat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah pas 9 ya. Jadi di antara 9 ilat ini ada yang kembalinya ke lafaz saja, ada yang kembalinya ke makna. Yang kembali ke lafaz 2 ini. Yang kembali ke lafaz 2 ini yaitu nama dan sifat. 2 ini kembalinya ke lafaz. Selain ini, sebentar saya tulis. Dua ini adalah ilat yang kembali ke lafad. Lafad itu ya ucapan, itu namanya lafad. Nama, ini saya belum terlalu terbiasa ya coret-coret ini, jadi mohon dimaklumi kalau nama dan sifat ini adalah ilat yang kembali ke lafad. Selainnya ini kembali ke makna. Kecuali ini, Sigot Muntahal Jumu, ini namanya adalah ilat satu yang menempati dua ilat. Jadi Sigot Muntahal Jumu ini cuman satu ilat ya, cuman satu ilat, tapi dia bisa menempati dua ilat. Artinya kalau ada isim yang memiliki wazan, yang mengikuti wazan Sigot Muntahal Jumu, itu otomatis guru munsharif, tidak perlu bersama dengan ilat yang lain. Berbeda dengan ilat lafat ini, ilat lafat ini kalau hanya satu saja tidak bisa guru munsharif, harus bersama dengan ilat-ilat yang lain. Kemudian selain Sigot Muntahal Jumu yang termasuk kategori ini adalah mana ya, ini Anis ini juga termasuk kategori ilat satu yang menempati dua ilat. Cuman Anis ini tidak satu. Aneh, maksudnya Anis ini ada beberapa ya. Anis ini kan mu'anas. Mu'anas artinya perempuan. Mu'anas itu ada yang lafdi, ada yang maknawi. Ya. Kalau yang satu ilat menempati dua ilat itu terkhusus ilat lafdi. Mu'anas lafdi yang mu'anas yang menggunakan kebesaran ini ya. Mu'anas yang mu'anas dengan alif. Alif ini nanti juga ada dua, nanti dijelaskan ini. Mu'anas dengan alif. Jadi termasuk tanda mu'anas itu alif. Kalau ada isim yang mu'anas dan tandanya menggunakan alif, itu maka dia termasuk kategori ini, satu ilat yang menempati dua ilat. Ini penjelasannya ini nanti di sini ada dijelaskan semua ini. Tapi kita lanjutkan video-video selanjutnya ya. Wallahu a'lamu bishawabi.